Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita baca hadis kelima dari kitab Siyam dalam kitab Umdatul Ahkam. Qala Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Dari Aisyah dan Ummi Salamah, keduanya adalah Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Basam rahimahullah di akhir faidah hadis yang disebutkan, kata beliau di sini menunjukkan fadlu nisa'id Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hisanuhunna ilal ummah, dan menunjukkan kebaikan yang telah dilakukan ummahatul mukminin, istri si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada umat. Apa keutamaan mereka di antaranya, kebaikan mereka, yang kata beliau faqad naqalna anin nabi sallallahu alaihi wasallam min ilmi syai'il katsir annafi'. Mereka para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menukil dari beliau ilmu yang banyak yang bermanfaat. Banyak sekali hadis-hadis Rasul itu sumbernya dari ummahatul mukminin. Qala la siyama al-ahkam asy-syar'iyyah al-manziliyah. Apalagi hukum-hukum syar'i yang terkait di rumah, masalah rumah tangga, apa yang dilakukan di rumah. Allati la yattali'u 'alaiha illa hunna. Yang tentunya kalau perkara-perkara manziliyah yang di rumah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali mereka istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka banyak menukil hadis-hadis yang dilakukan Rasul di rumah bersama istri beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna wardahun. Kata Aisyah ummul mukminin dan Ummu Salamah ummul mukminin radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru. Kadang beliau masuk waktu subuh, ia datang waktu subuh kepada beliau. Beliau mendapat waktu subuh, wa huwa junubun min ahli, dalam keadaan beliau masih junub dari keluarganya. Thumma yaktasil, kemudian beliau mandi setelah masuk waktu subuh, wa yasum, dan berpuasa. Ya, tidak mengapa seorang yang junub untuk berpuasa walaupun ketika datang azan subuh dia dalam keadaan masih junub. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yudrikul fajr, masuk waktu subuh dalam keadaan masih junub. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Qala rahimahullahu taala, kata beliau, kata Syabdul Basam rahimahullahu taala, al-mani jimali, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yujami'u fi laili wa rubbama adrakahul fajru wa huwa junubun lam yaktasil. Ya, bisa jadi beliau mendapat waktu subuh dalam keadaan belum sempat mandi, dalam keadaan masih junub. Qala yutimmu saumahu wa la yaqdi. Walaupun beliau datang waktu subuh masih dalam keadaan junub, tetap beliau berpuasa, menyempurnakan puasa yang tidak mengqadha. Qala, kata beliau, wa hadzal hukmu fi Ramadan wa ghairihi. Ini hukum berlaku umum baik pada bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan. Barang siapa yang mau puasa, berniat puasa, ternyata datang waktu subuh, terdengar azan subuh di dalam bulan junub, boleh dia berpuasa. Segera dia mandi untuk salat berjamaah di masjid dan dia sah puasanya. Itu boleh dia puasa. Wa hadza inna madhhab jumhur ulama, jumhur ulama, walam yukhalif wal bukhayfhum illa qalilun, tidak ada yang menyelisih mereka kecuali sedikit saja. Mimman la yu'taddu bi khilafihim, ya, dari orang-orang yang tidak teranggap khilaf mereka. Sehingga waqad haka ba'duhum al-ijma', ada hadal kaun, sehingga sebagian menghikayatkan adanya ijma'. Karena khilaf yang menyelisih ini adalah orang-orang yang la yu'taddu bi khilafihim, sehingga nukil sebagian mereka menyatakan ijma'. Ijma, seorang yang mau puasa, apakah puasa wajib atau puasa sunnah, dia berniat mau puasa, ya, ternyata datang waktu subuh dan kita masih junub, sah puasanya. Tetap dia niatkan puasa, segera dia mandi junub untuk salat subuh berjamaah dan lanjutkan puasa, sah. Ini inti dari permasalahan hadis ini. Intinya, ya, seorang yang junub ketika datang azan subuh, ya, tetap sah puasanya. Segera dia hendaknya untuk mandi junub untuk bisa salat berjamaah dan puasanya sah. Itu inti permasalahan hadis ini. Nah, terkait dengan masalah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, saya ada satu risalah Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala yang intinya terkait dengan asya la tufsidus shaum, ya, perkara-perkara yang mungkin menjadi samar dan sebetulnya tidak membatalkan puasa. Di antara yang boleh sebutkan adalah khuruj al-madhi. Ada pertanyaan kepada beliau rahimahallahu ta'ala, hal khurujul madhi li'ay sahabin kan yuftir sa'im amla, ya, apakah keluarnya madhi itu membatalkan puasa atau tidak. Qala Syekh bin Baz rahimahallahu ta'ala, kata beliau, la yuftir sa'im bihurujihi, iya, tidak batal puasanya. Bi as-sahih qaulain ulama, menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat, dua pendapat yang ada di para ulama, khurujul madhi tidak membatalkan puasa. Di antara pertanyaan yang beliau jawab dari permasalahan yang kita baca ini adalah hukmu isti'mal adwiyah bisyam antariqil qubul ya wayashbul mamar al-bawli awitanasuli. Ya, inti pembahasan pertanyaan adalah hukum menggunakan obat-obatan yang dimasukkan lewat kubul, ya, atau lewat dubur, lewat kubul, lewat saluran kencing dan semisalnya. Qala kata Syekh bin Baz rahimahallahu ta'ala, as-sahih, pendapat yang sahih kata beliau, annahu ma kana min tariqil qubul awid dubur hadha la yahsulu bihi al-iftar. Yang sahih kata beliau, obat-obatan yang dimasukkan melalui kubul atau melalui dubur itu tidak membatalkan puasa. Sebagian obat ada yang demikian digunakan lewat kubul atau dubur, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Nah, di antara pertanyaan jawab oleh beliau rahimahullahu taala adalah idza hasala lil insan alamun fi asnani wa raja' tabib, apabila seorang merasakan sakit di giginya dan dia kemudian periksa ke dokter, wa amila lahu tanzifan aw hashwan aw khala'a hadi asnai, ternyata dokter membersihkan giginya atau menambalnya atau bahkan mencabut salah satu giginya, fa hal yu'athiru dzalika 'ala shiyami, apakah pembersihan gigi, ya mungkin karang-karang gigi atau menambalnya atau mencabutnya, itu berpengaruh pada puasa dia? Qur'an at-tabib atahu ibratan li takhdiri sinni, kalau seorang seandainya dokter sebelum dia mencabut giginya kemudian menyuntik, ya suntik biar kebal tidak terasa gigi yang dicabut, falidzalika atharun as-siyam, apakah ada pengaruh pada puasa? Al-jawab, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, laisa lima dzukira fis sual atharun fi sihhatis siyam. Semua yang disebutkan dalam pertanyaan tadi tidak ada yang berpengaruh pada puasa. Sah, puasanya sah, tidak batal. Apakah dibersihkan giginya atau ditambal atau dicabut atau ketika mencabutnya disuntik dulu supaya baal tidak merasa, ini semuanya tidak batalkan puasa, puasanya sah. Badali kemaafunan, itu perkara yang dimaafkan. Tetapi kata beliau, wa alaihi an yatahaffadha min ibtila' syai'i min ad-dawa abiddam. Tapi ingat, dia harus menjaga diri jangan sampai menelan obat atau darah yang keluar. Iya, ketika dibersihkan karang-karang giginya, ketika ditambal atau ketika dicabut, jangan sampai dia menelan sesuatu yang keluar, darah ataupun yang lainnya. Wa hakadza ibrah al-madhkurah, demikian juga suntikan tadi. Suntikan yang disuntikan ke sekitar gigi yang mau dicabut supaya tidak terasa, la asalah fi sihhatis shaum, tidak berpengaruh pada puasa dia. Di kauniha laisat fi ma'nal akal wa syurb, karena suntikan tadi satu suntikan bukan bermakna makan minum, sehingga wal aslu sihhatis shaum, sah puasanya. Apakah dibersihkan, ditambal, dicabut atau sebesarnya, yang jelas dijaga jangan sampai ada yang ditelan. Di antara pembahasan beliau sebutkan di sini juga adalah terkait dengan masalah hal yajuz lisaim an yastamila ma'jun al-insan wa saim fi nahar ramadan, bolehkah seorang puasa menggunakan odol? Iya, odol, pasta gigi, menggunakan pasta gigi ketika membersihkan giginya dalam keadaan dia puasa di siang hari ramadan. Iya, bolehkah seorang puasa yang sedang puasa menggunakan pasta gigi di siang hari Ramadan? Qala Sayyid Basri rahimahullahu taala, la kharja fi dzalik, tidak mengapa. Tapi ingat, diingat kata beliau, ma'at tahaffudhi an ibtila' syai'in minhu. Tetapi hukum asalnya tidak mengapa, la kharja fi dzalik, tetapi harus dijaga jangan sampai dia menelan iya pasta gigi yang dia gunakan. Kami yusra'u istimal siwak lisa'im fi awal nahar wa akhirihi, sebagaimana juga dibolehkan, disyaratkan menggunakan siwak ketika di awal hari atau sore hari. Nah, intinya boleh, hukum asal boleh, tapi jangan sampai menelan pasta giginya, odolnya. Di antara pembahasan yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya pertanyaan istimal qatratul ain fi Ramadan, menggunakan obat tetes mata. Menggunakan obat tetes mata. hal tuftir amla, apakah menggunakan tetes air mata, tetes mata, menggunakan tetes mata, obat tetes mata itu membatalkan wudu atau membatalkan puasa atau tidak? Qala Syaikh Ibnu Shalih rahimahullah, as-sahih anna qatatul 'ain la tuftir. Yang sahih, ya, obat tetes mata itu tidak membatalkan. Wa igana fi akhilafun baina ilmi, walaupun ada masalah, ada permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Haitsu qala ba'duhum innahu idza wasala ta'muha ila al-halaq fa inna tuftir, karena sebagian menyatakan kalau seandainya rasanya obat tadi, pahitnya obat itu sampai ke kerongkongan maka batal. Iya, tetapi sahih, yang sahih kata Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, pendapat beliau annaha la tuftir mutlaqa, tidak membatalkan puasa mutlak. Iya. Kenapa? Li'annal 'aina laysat manfadhan. Iya, karena mata itu bukanlah lubang untuk masuknya makan minum. Namun kata beliau lakin law qadha ihtiyatan wa khuruja min khilaf man wajada ta'maha bil halq wal bas. Tapi kalau seandainya orang yang ketika pakai tetes mata dia rasakan di kerongkongan atau tenggorokannya ada rasa obat, kemudian dia mengqadha supaya keluar dari khilaf yang ada para ulama, maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa, tetapi pas sahih, yang sahih anah la tuftir. Walaupun beliau yang menyatakan yang sahih tetap tidak membatalkan puasa. Terakhir, di antara yang ditanyakan kepada beliau rahimahullahu taala, mal hukmu idza kharaja min as-shaim damun karu'afu nahwi. Apa hukum kalau keluar darah dari seorang yang puasa, darah mimisan dan semisalnya? Yang berikutnya pertanyaan yang bersambung dengan wahaya juzul shaim atabarru bidami. Bolehkah orang puasa dia mendonor darah? Au sabu syamin li tahlil. Iya, atau mengambil darah untuk pemeriksaan dan semisalnya. Qala Syibbaz rahimahullah ta'ala khurujuddam minas sa'im karru'af wal istihadah wa nahwiha la yufsidus saum. Keluarnya darah dari orang puasa, darah mimisan, darah istihadah misalnya, tidak membatalkan puasa, tidak merusak puasa. Wa innama yufsidus saum, yang merusak puasa itu adalah haid, nifas, hijamah, bekam. Nah, wala haraja ada shaim fi tahlil dam indal haja ila dzalik wala yafsud as-shaum min dzalik. Demikian juga seorang yang butuh untuk pemeriksaan darahnya, diambil darah, sampel darah untuk ya mengetahui kondisi keadaannya tubuhnya untuk di lab dan semisalnya, juga tidak membatalkan puasa. Qala amma tabarru'u bid-dam, adapun donor darah, fal ahwatu ta'jiluhu ila ma ba'da al-iftar. Adapun masalah donor darah, mendonor darah, ini yang aula, yang hati-hati ya untuk menunda sampai waktu buka. Li'anna fil ghalib yakunu katsira, karena berdonor itu seringnya banyak. Fa yushbih al-hijama, sehingga mirip dengan bekam. Wallahu waliyut tawfiq. Nah, itu sebagian yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Fadhabaka fikum. Subhanallah.